Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'an. Qala Syekh Imamul Kabir Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi di sahihi bi kitabil iman. Babu fir rihi allati takunu qurbul qiyamati takunu qurbal qiyamati tuqbadu min تقبدو من في قلبه شيء من الإيمان. تقبدو من في قلبه شيء من الإيمان. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو القمة الفروي. قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal hariri fala tad'u ahadan fi qalbihi qala Abu Al-Qamata misqalu habatin wa qala Abdul Aziz misqalu dharratin min imanin illa qabadathu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitab al-Iman, babun fir rih allati takunu qurbal qiyamah. Bab tentang angin yang akan datang nanti sebelum kiamat. Taqbidu man fi qalbihi syai'un min al-iman, akan mencabut setiap nyawa orang yang terdapat dalam hatinya ada dari keimanan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah, dan ini tanda yang terakhir bagi orang-orang mukmin, akan datang angin yang akan melewati bawah ketiak mereka dan mencabut nyawa setiap orang-orang mukmin. Setelah itu tak ada lagi orang yang beriman di permukaan bumi ini. Sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Tak lagi orang tahu apa itu salat, apa zakat, apa puasa. Tak ada lagi Quranul Karim, mushaf kosong tanpa ayat. Maka ketika itulah kiamat datang. Kata Nabi, la taqumu sa'atu illa ala syirawil khalqi. Tidaklah datang kiamat kecuali pada masa makhluk yang paling keji. Ya. Jadi sebelum datangnya kiamat, akan terlebih dahulu Allah wafatkan orang-orang beriman. Sehingga tidak ada lagi orang beriman manakala kiamat itu datang tiba. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Ahmad bin Abdah Al-Dhabi menceritakan kepada kami, dia berkata Abdul Aziz bin Muhammad dan Abu Al-Qamah, ya, Al-Farwi, kedua-duanya berkata, Safwan bin Salim meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Salman, dari ayahnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yaman, sesungguhnya Allah akan mengirim angin dari arah Yaman. Dalam riwayat lainnya minasyam, dari negeri Syam. Berkata para ulama, boleh jadi dari dua tempat ini Allah kirimkan angin, atau dari satu sisi kemudian angin tersebut menyebar hingga sampai kepada tempat yang lain. Al-yana minal harir, angin itu lebih lembut daripada sutra, mengisyaratkan bahwasanya Allah mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lembut sebagaimana lembutnya sutra. melewati dalam beberapa riwayat bawah ketiak-ketiak mereka. Dan setiap yang terkena angin ini, ya mereka seolah-olah terkena flu kemudian wafat. Fala tada'u ahadan fi qalbihi, maka taklah angin tersebut meninggalkan siapa yang terdapat dalam hatinya, kata Abu Al-Qamah, mithqalu habbah, sebesar biji. Adapun Abdul Aziz mengatakan mithqala dzarrah, sebesar semut yang terkecil. Ya, orang Arab jika menyebutkan kata-kata yang paling terkecil, kadang-kadang mereka katakan habbah, biji atau dzarrah. Dzarrah asalnya adalah semut yang paling kecil. Min iman, tidak meninggalkan orang yang terdapat dalam hatinya secuil iman pun, ya, illa qabadhahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali angin tersebut akan, ya, akan mencabut nyawanya. Maksudnya mencabut nyawa adalah malaikat maut. Tapi melalui perantara angin tersebut semuanya Allah wafatkan. Ya, semua orang-orang beriman. Maka ketika hari kiamat datang, huru-haranya tidak dirasakan oleh orang-orang beriman. Mereka semuanya telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, akan senantiasa ada sebagian umatku yang di atas kebenaran, mansuratun, Allah akan tolong mereka, mereka ditolong. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan pernah dapat dimudaratkan oleh orang-orang yang dibahayakan, orang yang ingin menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah. Maksudnya adalah sampai datangnya angin yang bertiup yang mencabut nyawa-nyawa mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik, dan mereka masih tetap dalam keadaan iman, istiqamah di atasnya. Ya. Dan ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang paling kecil. Walaupun sebesar dzarrah atau sebesar habbah. Ini sahnya mazhab Ahlussunnah. Benarnya mazhab Ahlussunnah yang mengatakan iman darajat. Iman itu berderajat. Ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil, ada yang terkecil. Tentunya hal ini diselisih oleh kaum Khawarij maupun Mu'tazilah maupun kaum Murjiah, yang mereka semuanya tersesat dalam bab iman. Khawarij mengatakan iman satu kesatuan, jika ternodai dengan kemaksiatan imannya lepas semuanya. Ya, iman satu menurut kaum Khawarij. Ya. Dan demikian juga kaum Murjiah mengatakan iman satu kesatuan, jika dia telah utuh, utuhlah semuanya. Dan iman tak membutuhkan amal. Amal bukan bagian daripada iman. Orang kata kaum Murjiah, jika telah beriman maka sempurna imannya, tak akan berkurang sama sekali. Ini kebalikan Khawarij. Dosa-dosa tak mengurangi iman, karena kata mereka amalan bukan bagian dari iman. Iman adalah tasdik, pembenaran semata. Segala macam dosa-dosa tidak akan membahayakan iman. Ini mazhabnya Murjiah. Mazhabnya Khawarij sebaliknya. Walaupun mereka mengatakan iman satu kesatuan, tidak berpisah-pisah, tapi mereka berbeda dalam menafsirkannya. Di mana kaum Khawarij mengatakan iman ini akan habis, terkikis habis bila mana seorang berbuat maksiat. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Murji'ah mengatakan orang berbuat dosa besar tidak akan mengurangi imannya. Karena iman jika telah ada, utuh, tak akan pernah berkurang. Karena iman bagi mereka adalah sekedar pembenaran semata. Adapun Allah Subhanahu mengatakan iman darajat, bertingkat-tingkat. Ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Naam. Babul hasthi 'alal mubadarati bil a'mali qabla tazaharul fitan. Qabla tazahuril fitan. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim berkata, babu al-hathi 'al-mubadarati bil-a'mal, bab anjuran agar seseorang bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Qabla tadhahuril fitan, qabla tadhahuril fitan, sebelum muncul berbagai macam bentuk fitnah, ya, yang akan meluluhlantahkan agama seseorang, ya, atau dunia seseorang, sehingga dia tak bisa lagi beramal karena banyaknya ujian, baik ujian berupa fitnah dunia ini dengan gemerlapnya membuat dia sibuk dengan dunia sehingga tak mampu lagi beramal, ya, atau fitnah dunia karena berebut kekuasaan membuat pertumpahan darah, ya, peperangan antara orang-orang beriman sehingga tak mampu lagi dia mengerjakan amalan saleh, ya, atau peperangan antara orang-orang beriman dan orang-orang kufar, manakala orang beriman lemah imannya, mereka dikuasai kaum kafirin, ya, fitnahnya begitu besar sebagaimana terjadi di sebagian negeri-negeri Islam. Mereka sulit untuk mengerjakan salat, mereka sulit untuk mengerjakan kebaikan ketaatan karena negeri mereka dilanda fitnah, perpecahan, peperangan. Maka kita disuruh untuk beramal sebelum datang fitnah semacam ini, ya, dan berbagai macam bentuk ujian-ujian berupa musibah, bencana alam dan semacamnya yang menghalangi orang untuk dapat melakukan aktivitas agama. Bayangkan kawan-kawan kita yang sedang dalam keadaan gempa di Cianjur sana, mereka tak dapat dengan tenang tentram sholat sebagaimana kita duduk mengaji. Ini fitnah, fitnah dunia, ya, dan juga fitnah agama, dan itu lebih dahsyat iyadzan billah, ya, sehingga orang, ya, karena banyaknya bid'ah, karena banyaknya syubhat, banyaknya kesyirikan, sehingga orang tak bisa lagi mengerjakan agama di bawah Rasulullah SAW. Yang ada adalah abu agama yang dinisbatkan kepada Islam padahal bukan daripada Islam, bukan daripada Nabi SAW. Lihatlah banyaknya bid'ah membuat orang tak bisa, ya, secara utuh mengamalkan sunnah Rasulullah. Karena satu sunnah, ya, itu akan mati bila satu bid'ah itu hidup. Jika 1000 bid'ah hidup, berarti 1000 sunnah akan dimatikan. Karena sunnah kebalikan bid'ah. Sebelum datang fitnah-fitnah semacam ini, peperangan dan seterusnya, maka beramallah. Berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah ibn Hujr, dua-duanya berkata kepada kami. Semuanya mengambil riwayat daripada Ismail bin Ja'far. Berkata Abu Ayyub, Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Ala memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil-a'mali fitanan, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali shalihah, anjuran segera beramal saleh, qabla ta'adzuriha, sebelum amalan tersebut sulit untuk dilakukan. Sekarang kita masih dalam keadaan alhamdulillah aman, damai, tenteram, kita bisa banyak mengerjakan amal saleh, menimba ilmu, membaca Quran, tak ada yang menghalangi. Sebagian negeri fitnah besar. Di negeri-negeri kafir, negeri minoritas, apa negeri-negeri komunis, bahkan mereka tak boleh menampakkan agama, bahkan simbol agama pun tak boleh terlihat. Tak boleh melihat mereka terlihat pakai hijab, tak boleh mereka mengerjakan salat, tak boleh mereka mendirikan sekolah berbasis agama dan semacamnya. Ini fitnah. Maka orang-orang yang dalam keadaan aman, tenteram, hendaklah segera beramal saleh, qabla ta'adzuriha, sebelum semua hal itu tak dapat dilakukan, wal istighal anha, karena manusia disibukkan bima yahduthu minal fitan, disibukkan dengan fitnah yang muncul, asyaghilah almutakathirah, fitnah yang begitu membuat orang sibuk, fitnah yang begitu banyak, almutarakimah, fitnah yang bertumpuk-tumpuk, katarakumi zalamil laylil muzlim, Lal mukbir, bagikan potongan-potongan malam yang semakin pekat tak ada padanya rembulan. Jadi kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah ini. Ya, kaqita'il lailil mudhrim, fitnah yang bagikan potongan-potongan malam yang gelap. Semakin malam semakin gelap. Begitulah urusan fitnah, semakin ke belakang semakin dahsyat. Ya, kita melihat fitnah handphone begitu dahsyat di zaman ini, fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Membuat banyak orang menjadi murtad, membuat orang banyak menjadi kafir, membuat orang banyak berselingkuh, berzina, mengkonsumsi narkoba dan semacamnya. Ini fitnah yang luar biasa dampaknya. Merusak akhlak, merusak moral, merusak agama. Yusbihur rajulu mu'minan. Fitnah ini membuat seseorang di pagi harinya masih beriman, wa yumsi kafiran, tapi sore sudah menjadi kafir karena begitu cepatnya perubahan. Ya, tak pikir-pikir lagi dia. Sore masih beriman atau pagi masih beriman, sore sudah menjadi kafir. Ayum si mu'minan, atau sorenya dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, pagi sudah menjadi kafir. Fitnah yang membuat mereka berubah begitu cepat. Ya, Allahu Akbar. Karena kurangnya iman, karena kurangnya ilmu tentang Islam, tentang Allah, tentang tauhid. Pagi hari masih mukmin, datang bencana alam, dibagi-bagikan berbagai macam fasilitas, sembako dan semacamnya, sorenya sudah menjadi kafir murtad. Niatan billah. Inilah dampak daripada fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Dia jual agamanya dengan segelintir daripada kenikmatan dunia. Dapat fasilitas pengobatan gratis, pendidikan gratis, rumah dibangunkan. Ya. Sekolah digratiskan, murtad. Ya dzambillah. Paginya masih mukmin, sorenya sudah murtad, kafir. Atau sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Mengapa? Semuanya hanya gara-gara dunia. Dia jual agamanya karena begitu murah di matanya agamanya. Mengapa murah di matanya agamanya? Karena dia tak tahu mahalnya agama ini. Kenapa tak tahu dia mahalnya agama? Karena tak belajar dan menimba ilmu. Orang yang tahu betapa mahalnya agama ini tidak akan dilepaskan meski nyawanya harus lepas. Nah. Babu makhafatil mu'mini an yahbita amaluh. An yahbita amalah. An yahbita amaluh. أن يحبط عمله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشقوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سبحان الله. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu makhafatil mu'min an yahbita 'amaluh. Bab orang mukmin begitu khawatir amalannya itu gugur. Berbeda dengan orang munafik. Orang mukmin khawatir apa yang dilakukan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir dosa-dosanya akan membinasakannya, berbeda dengan orang munafik. Ya dan billah, maka tidaklah merasa aman daripada kemunafikan kecuali orang mukmin. Ya, tidaklah merasa aman daripada kemunafikan kecuali orang munafik. Orang mukmin membuat mereka selalu khawatir jangan-jangan amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alladzina yu'tuna ma atau, mereka lah orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka dalam keadaan ketakutan. Wajilatun, takut, kecut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Bertanya ibunda Aisyah, ya Rasulullah, siapa orang yang takut ini? Apakah mereka yang berzina? Apakah mereka yang minum khamar? Apakah mereka yang mencuri? Kata Rasulullah, tidak. Wai putri as-siddiq, mereka lah orang-orang yang mengerjakan salat, mereka lah orang-orang yang bersedekah, orang berpuasa, dan mereka khawatir amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus selalu memiliki rasa khawatir amalan kita ditolak agar kita tak merasa puas dengan amalan kita. Manakala orang merasa puas dengan amalannya, habis. Tertipulah dia, tergelincirlah dia. Jangan pernah kita merasa aman daripada makar Allah dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Aku sudah mengaji, aku sudah sholat, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah berinfak, aku sudah berbakti kepada orang tuaku, aku sudah. Lupakan semua kebaikanmu, karena kau tak tahu mana satu kebaikanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat kebaikan membuat orang lupa puasanya. Dia masuk surga bukan dengan kebaikan dan amal, bukan dengan amal salehnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggap saja apa yang kita lakukan, ya kita tak tahu mana satu yang Allah terima. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal saleh haruslah yang meniru para petani yang menyemai benih. Mereka semai benih di mana-mana, benih jagung mereka semai. Dan setelah disemai mereka tutup, mereka tak tahu lagi di mana satu tempat jagung-jagung tersebut, dan mereka pun tak tahu mana yang tumbuh mana yang tidak. Mereka tak peduli, mereka tetap semai. Ternyata ada yang tumbuh, ada yang mati, ada yang tak bisa naik ke atas daunnya, ada yang kena hama setelah tumbuh dan seterusnya. Begitulah amalan orang-orang beriman. Dia terus menyemai amal, terus. Dia berharap ada satu dua amalannya yang diterima oleh Allah SWT. Satu dua, bukan semua. Karena payahnya ikhlas. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Al-Hasan bin Musa menceritakan kepada kami. Dia berkata, Hammad menceritakan kepada kami. Itu Hammad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani. Dari Anas bin Malik. Dia berkata, tatkala turun ayat ini, ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dalam surah Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, janganlah kalian ya berbicara kepadanya sebagaimana kalian berbicara dengan sebagian lainnya. Antahbata a'malukum wa antum la tashurun, akan gugur amal kalian dan kalian tidak sadar. Hakikatnya ini turun terhadap orang-orang Arab yang mereka baru memeluk Islam, yang mereka tidak biasa ya bersentuhan dengan adab yang mulia, akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi, karena mereka adalah Arab ajlaf, kasar tabiatnya, ya dengan apa yang mereka gembalakan dari unta-unta, dan demikian juga kondisi alam mereka yang begitu gersang. Mereka jarang ketemu manusia sehingga mereka kasar. Mereka datang kota Madinah, mereka memanggil Nabi dari luar mengatakan, ya Muhammad, keluarlah. Ukhruj alaina, keluarlah temui kami. Turunlah ini mengajari mereka agar mereka punya adab. Memanggil Nabi dengan kata-kata ar-risalah atau an-nubuwah. Ya, dan mereka mengangkat suara mereka, maka Allah larang. Ya, kalau bicara dengan Nabi, rendahkan suara. Ketika turun ayat ini, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, jalasa Thabit bin Qais, duduklah Thabit bin Qais ibn Syammas, dan dia adalah khatibnya Nabi SAW. Suaranya lantang, bila dia berbicara suaranya keras, semua orang mendengar. Memang ada sebagian orang Allah berikan, ya, kelebihan suaranya keras. Kadang-kadang tak perlu dia pakai mikrofon, satu masjid dengar. Kalau dia ngomong, dia enggak angkat suara, ngomong biasa aja, satu masjid dengar. Ya. Ada orang semacam ini. Ada orang yang pakai mikrofon pun masih tak jelas suaranya. Ada orang yang tanpa mikrofon semua orang dengar. Maka Thabit bin Qais bin Syammas adalah sahabat Nabi yang terkenal orator. Kebiasaan Nabi jika datang utusan-utusan Rasulullah kadang-kadang mengutus satu dua orang sahabatnya untuk menyambut mereka dan berpidato. Ya, memberikan sambutan-sambutan atas kedatangan mereka, maka dialah ya yang selalu dilakukan oleh sahabat ini Thabit bin Qais bin Syammas. Ketika turun ayat ini berkatalah Thabit, ana min ahli nar, aku ini penghuni neraka. Lihatlah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia merasa suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi ketika berbicara. Ana min ahli nar, aku ini penghuni neraka. Begitu selainnya setiap orang mukmin khawatir dengan amalannya tertolak. Ya. Wahtabasa 'ala Nabi SAW. Sehingga dia lama tak mendatangi Nabi SAW. Sehingga Nabi pun SAW rindu kepadanya. Fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar. Ya. Kemana sahabatmu? Mana Tsabit bin Qais bin Syammas? Faqala ya Amr, ma sya'nu Tsabit? Apa yang terjadi dengan Tsabit? Ashtaka? Apakah dia sakit sehingga lama tak datang? Begitulah Nabi SAW. Dia akrab dengan sahabat-sahabat sehingga dia tahu siapa yang lama tak bersuha. Dia bertanya, mana si fulan? Apakah dia sakit? Ashtaka? Ya. Qala Sa'dun, innahu lajari ya Rasul. Dia sehat walafiat. Wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Aku tak tahu dia itu sakit. Qala fa'atahu Sa'dun. Maka berkata pada hadis ini, Sa'ad pun mendatangi Sa'ad bin Mu'ad. Bertanya keadaannya. Fa'adhakar lahu qawla Rasulillah. Maka disebutkan, Rasulullah datang bertanya kepadamu, kau kemana? Kenapa lama tak bersuha? Mengapa lama tak berjumpa Nabi? Faqala Thabitun, berkata Thabit, unzilat hadhil ayatu, telah turun ayat yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian. Sampai akhirnya, jangan-jangan gugur amalkan dan kalian tak sadar. Itu ayatnya. Telah turun ayat, walaqad alimtum, kalian telah tahu, anni min arfa'ikum sautan, ala Rasulullah, saya yang paling keras suaranya, mengalahkan suara Rasulullah, fa'ana min ahli nar. Maka sungguh aku begitu takut aku ini menjadi penghuni neraka kelak. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi. Datanglah Sa'ad menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang menjadi uzur sebab Thabit tak datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatir jangan-jangan dia telah gugur amalannya menjadi penghuni neraka. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia adalah penghuni surga. Ini rekomendasi Nabi, dan Nabi tak mungkin bicara dengan logika, tak mungkin bicara dengan perasaan, tapi dengan wahyu daripada Allah. Thabit bin Qais adalah ahli surga. Ya, subhanallah. Maka berkata perawi hadis ini Anas, fakunna namsi baina adhurina rajulan min al-jannah. Maka kami betapa merasa bangga kami berjalan dengan orang-orang di antara mereka ada seorang laki-laki daripada penghuni surga. Ini merupakan keutamaan Thabit bin Qais bin Syammas. Dia penghuni surga padahal dia masih di bumi. Masih berjalan di bumi, masih menghirup udara segar tapi sudah ditetapkan sebagai penghuni surga dan ini menunjukkan segala sesuatu telah final. Nah, tafadhal. Qala haddatsana Qatanu bin Nusairin, qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman, qala haddatsana Thabit an Anas bin Malikin, qala kana Thabit bin Qais bin Syammas khatibal Ansar. Alamma nazalat hazil ayah binahwi hadithi Hammad walaysa fi hadisi zikru Sa'd bin Mu'az. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur lainnya. Ya. Juga dari sahabat Nabi Anas bin Malik, kana Thabit bin Qais bin Shammas khatib al-Ansar. Dengan lafaz tambahan adalah Thabit bin Qais bin Shammas oratornya kaum Ansar. Ya, terkala turun ayat ini kemudian datanglah hadis yang sebagaimana hadis di atas. Tapi di sana tak ada penyebutan Sa'ad bin Mu'adz. Adapun hadis sebelumnya ada kata-kata Nabi berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Thabit. Dalam riwayat ini tak ada padanya keterangan itu. Naam. Wa haddatsanihi Ahmad bin Sa'id bin Sakhr ad-Darimi qala haddatsana Habban قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ بالحديث. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lain tetap dari Anas, tapi tak ada padanya penyebutan tentang Sa'ad bin Mu'adz. Naam. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أزهرنا rajulun min ahli al-jannah. Imam Muslim juga menyebutkan jalur lainnya tetap dari sahabat Nabi Anas. Ya. Tapi dengan tambahan di sana juga tak dimuat kata-kata Sa'ad bin Mu'adz. Tapi dengan tambahan fakunna narahu, kata Anas, kami menganggap dia itu Thabit bin Qais bin Shammas yamshi baina adhhurina. Dia masih berjalan di tengah-tengah kami. Rajulun min ahli jannah, dan dia adalah laki-laki daripada penghuni surga. Dan dalam masalah yakni menyebutkan seseorang sebagai ahli surga dan ahli neraka, ulama sunnah memiliki kaidah bahwasanya kita ya tak boleh mengatakan seorang dari ahli surga ataupun dari ahli neraka. Ya. Kecuali jika ada padanya nas. Ada padanya keterangan dari Allah maupun Rasulnya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih jelaskan dia penghuni surga. Ada Thabit bin Qais bin Shammas, ada Bilal, ya. Kemudian juga ada 10 orang yang masuk surga dalam satu hadis, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan seterusnya. Kata Nabi, yang ikut perang Badar semuanya di surga, yang membaiat-baiat Ridwan semuanya di surga, jumlah mereka ada 1400 orang. Yang terdapat pada nas, kita katakan ya dia ahli surga karena ada nas dari para Nabi SAW terpenuh daripada Allah SWT. Yang ada nasnya di ahli neraka, kita katakan ahli neraka sebagaimana Fir'aun, ya, yang dalam Al-Quran termaktub, ya, Abu Lahab dan semacamnya, istrinya, kita yakini, kita imani. Adapun orang-orang yang mati di atas kekufuran, kita pastikan semua mereka penghuni neraka. Ya. Adapun orang-orang yang mati di atas kemaksiatan, kita tak bisa mengklaim dia pasti ahli neraka. Kita hanya berkata khawatir dia ini akan diazab Allah SWT karena mati di atas kemaksiatan. Jika seorang mukmin terkenal dengan kebaikannya, mati di atas kebaikan, tak boleh pula kita katakan ini pasti penghuni surga. Ya. Karena tak ada padanya nas, tapi kita bisa mengatakan semoga dia daripada penghuni surga. Banyak ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i rahimahullah, memang tak ada pada mereka nas mereka ahli surga. Tak ada. Tapi kita berharap Allah SWT menerima amalan mereka. Dari mana? Dari amalan mereka yang begitu dahsyat, ya, sehingga mereka menjadi imamnya mazhab, memiliki banyaknya pengikut yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tanda Allah mencintai mereka sehingga mereka diterima manusia. Tapi tak bisa kita katakan pasti. Ya. Ini nama mazhab Ahlu Sunnah dalam hal ini. Mazhabnya Ahlu Bid'ah, kadang-kadang mereka mengatakan ini fulan pasti syahid. Bahkan mereka ya menuliskan kata-kata syahid di samping nama orang tersebut, fulan as-syahid. Bahkan ada yang dalam kasus pengeboman, terorisme, divonis mati, ditembak oleh para regu penembak, mereka berani mengatakan syahid. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka menyelisih sunnah. Bahkan di karang-karang kisah, cerita, kuburnya datang burung-burung dan semacamnya. Padahal mereka di atas mazhabnya Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, dan semacamnya. Ini bukan bagian daripada sunnah. Demikian, Allah Ta'ala alam, sallallahu sallam, wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.